Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita membahas fikih muamalah dan kita masuki bab jual beli. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat sahnya terjadinya jual beli. Dan disyaratkan beberapa hal untuk orang yang melakukan transaksi. Yaitu yang pertama saling ridho. Kemudian masing-masing boleh bertransaksi secara syariat. Kemudian yang ketiga, barang yang ditransaksikan adalah barang milik sendiri. Atau orang mendapatkan izin untuk menjual belikan barang. Kemudian kita masuki syarat pada barang yang diakadkan. Dan dia ada tiga syarat. Yang pertama adalah, an yakuna mimma yubahul intifa'u bihi mutlaqan fala yasihu bai'u ma yahrumul intifa'u bihi kal khamri wal khinzir wa alati lahwi wal maitah. Yang pertama adalah diperbolehkan barang tersebut haruslah barang yang boleh dipergunakan secara mutlak. Oleh karena itu tidak sah menjual beli barang yang tidak ada manfaatnya, seperti khamar, yaitu minuman keras, al-khinzir, babi, wa alati lahwi, alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan, wal-maitah, dan juga bangkai. Nabi SAW bersabda, inna allaha wa rasulahu harrama bay' al-khamri wal-maitati wal-khinzir wal-asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Dan lafaz milik Abi Daud, ada sini sahih riwayat sahih, Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Abu Daud ada tambahan atau perbedaan harramal khamra wa thamanaha. Ya, Allah mengharamkan khamar dan harganya, hasil penjualannya. Wa harrama al-maitata wa thamanaha. Begitu pula mengharamkan bangkai dan juga hasil penjualannya. Wa harrama al-khinzira wa thamanah. Dan mengharamkan babi dan juga hasil penjualannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan kita menjual barang-barang yang haram di dalam syariat kita dengan tujuan kita berlepas diri dari barang haram tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya, maksudnya hasil penjualannya. Oleh karena itu, kalau kita memiliki bangkai kemudian kita jual, maka tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ara'aita syuhumal maitah?" Bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Fa innahu yutla bihi sufun. Sesungguhnya dia bisa dipakai untuk mengecat perahu. Wa tudhanu bihal julud. Dan bisa dipakai untuk minyak di kulit. Wa yastasbihu bihan nas. Dan bisa dipakai untuk penerangan manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Huwa haram. Tidak, dia haram. Dia tetap haram. Ini syarat yang pertama, yaitu barang-barang tersebut adalah barang-barang yang bisa dipakai secara mutlak dan tidak diharamkan. Syarat yang kedua adalah wa yushtaratu fil ma'qud alaihi fil bai'i min thamanin wa musman an yakuna maqduran ala taslimih. Barang yang diperjualbelikan, baik itu harga maupun barang, an yakuna maqduran ala taslimi. Dia mampu untuk diserahkan. Harus mampu diserahkan kepada yang lain. Karena yang tidak bisa diserahkan, maka menyerupai sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada. Oleh karena itu tidak sah jual beli barang seperti itu. Dan tidak sah seperti jual beli hamba yang abiq, yaitu kabur. Begitu pula jamalin syarid, unta yang kabur, ya. Begitu pula menjual beli burung yang sudah terbang di langit, walaupun itu miliknya, tapi sudah terbang, lepas. Maka yang seperti itu tidak boleh diperjual belikan. Baik. Maka yang seperti ini diharamkan. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu haruslah diketahui, barangnya haruslah diketahui ketika terjadi akad. Ini untuk menghindari terjadinya gharar, yaitu ketidakjelasan di dalam jual beli. Dan salah satu bentuk gharar adalah ketidakjelasan pada barang yang diakadkan. Jadi disyaratkan barang yang diakadkan, yaitu baik uang maupun barang, haruslah jelas diketahui berapa takarannya ketika terjadi akad. Oleh karena itu tidak sah membeli barang yang dia tidak lihat, atau dia pernah melihat tapi dia jahil, tidak mengetahuinya. Begitu pula tidak boleh menjual beli bayi yang ada di perut sapi yang sedang hamil. Begitu pula menjual belikan laban, yaitu apa, laban susu di dada hewan yang sedang menyusui. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menjual beli itu semua. Kenapa? Karena seperti susu, kemudian juga bayi, tidak jelas apakah dia banyaknya berapa, kemudian hamilnya juga berapa, apakah nanti dilahirkan secara sehat atau tidak. Maka di sini ada gharar, yaitu ketidakjelasan di dalam transaksi, dan ini tidak diperbolehkan. Dan ada beberapa syarat mengenai gharar yang mudah-mudahan insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi dalam jual beli ada 3 persyaratan yang harus kita ketahui pada barang yang ditransaksikan. Yang pertama, dia harus merupakan barang yang yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan dan bukan barang haram. Yang kedua, bisa diserahkan, ya, barang tersebut. Dan yang ketiga, diketahui takaran barang tersebut dan tidak terjadi jahalah atau gharar, ketidaktahuan, ketidakjelasan di dalam transaksi. Allah alam bisawab, barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.